الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين طلبة مبرنا رجل دعوة السلفية رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pelajaran fikih masih dalam pembahasan akan salah, rukun-rukun salat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang rukun salat yang pertama, yaitu al-qiyam salatil fardhi lil qadir alaih, berdiri wajib pada salat fard, salat wajib, berdiri di dalam salat wajib termasuk rukun bagi yang mampu untuk berdiri. Termasuk pada rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan ruknun min arkanis salah bittifaqil ulama. Takbiratul ihram adalah rukun dari rukun-rukun salat dengan kesepakatan seluruh ulama, berdasarkan dalil-dalil diantaranya sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, miftahus salati at-tuhur, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah bersuci, kunci salat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah salam. Makanya dikatakan takbiratul ihram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tahrimuha at-takbir, pengharamnya adalah takbir, ini takbir pengharaman. Maksudnya pengharaman dari semua gerakan atau ucapan yang bukan bagian dari sholat. Demikian pula di dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fakabbir." Atau "Idza kumta ila sholati fa'asbighil wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fakabbir." Kalau kamu mau melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir. Dan dalam hadis Al-Musi' sholatahu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani atau dalam lafaz At-Tabrani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam sifat shalah, "Innahu la tatimmu shalatun li ahadin minan nas hatta yatawadda wa yad'u al-wudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar." Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang sampai dia berwudu, lalu dia mencuci dengan air wudunya pada semua bagian tubuh yang wajib dibasuh, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Maka dengan semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya takbiratul ihram merupakan rukun salat, dan ini sudah disepakati para ulama. Hanya saja ada khilaf ulama tentang lafaznya. Apakah mesti dengan ucapan Allahu Akbar atau boleh saja dengan zikir yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya? Jumhurul ulama berpendapat harus dengan Allahu Akbar, tidak sah tanpa ucapan Allahu Akbar. Kecuali Abu Hanifah, dia berpendapat boleh dengan nama-nama yang lain seperti atau dengan zikir yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya berdasarkan qiyas. Tetapi ini adalah qiyas di muqabilin nas, di muqabilin nas, maka ini qiyas yang fasid, qiyas yang bertentangan dengan dalil, maka ini qiyas yang fasid, qiyas yang tidak benar, tidak ada dalilnya, hanya berdasarkan qiyas, hanya akal-akalan, qiyas yang tidak benar, qiyas yang fasid, bukan qiyas yang sahih. Maka yang benar pendapat jumhur tetap dikatakan Allahu Akbar. Baik. Demikian pula dapat kita pahami dari keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairith, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka dalil ini umum sehingga ulama menjelaskan takbir yang dimaksud adalah dengan bahasa Arab, persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil perintah yang umum, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kecuali kalau memang ada seorang yang tidak mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab, maka wajib baginya untuk belajar, sebab ini adalah sesuatu yang mudah sekali. Akan tetapi apabila dia khawatir, kalau saya belajar enggak bisa-bisa ini nanti sampai habis waktu sholat, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala dia mengucapkan dengan bahasanya. Allah Maha Besar masuk di dalam sholat, misalkan dengan bahasa Indonesia. Tetapi ini insyaallah ta'ala mustahil terjadi. Karena apa? Karena ini sesuatu yang sangat mudah sekali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebuah ucapan yang ringan namun nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini rukun yang kedua. Masuk salat dimulai dengan takbiratul ihram, dan di sini juga ada faedah sebagaimana sudah sering kita sampaikan bahwasanya inilah ucapan pertama sekali ketika seorang memulai salat. Tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan lain. Kadang-kadang kita pernah lihat di sebagian buku-buku panduan sholat itu ada doa-doa khusus, doa minta perlindungan dari syaitan, macam-macam doanya. Dan juga adanya lafaz niat, usolli fardal maghrib thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman ada'an lillahi ta'ala. Ini tidak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ini, yang ada adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Ini yang diucapkan. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang salah dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah salatnya kalau tidak dimulai dengan ucapan. Sebagian ulama Syafi'iyah memahami ucapan tersebut adalah ucapan niat. Padahal Imam Nawawi rahimahullah yang juga ulama Syafi'iyah, beliau membantah, beliau mengatakan itu bukan ucapan niat tetapi ucapan apa? Takbir. Allahu Akbar. Baik. Bagaimana kalau orang berdalil dalam haji kan ada ucapan niat labbaika hajjan. Gimana jawabannya? Hah? Begitu jelaskan kemarin. Gimana? Termasuk zikir, itu bukan niat. Itu zikir haji, bukan ucapan niat. Baik, tapi katakanlah kalau kita sepakat itu adalah niat. Jawaban yang kedua, hah? Niat apa antum katakan? Orang mengatakan niat salat itu disyariatkan untuk dilafazkan. Buktinya apa? Dalam haji kita mengucapkan labbaika hajjan. Antum jawab apa? Hah? Dikhususkan pada haji saja. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Pada haji iya ada dalil. Tetapi dalam salat tidak ada dalilnya. Asantum barakallahu. Baik, kita lanjutkan. Rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini merupakan rukun salat. Bahkan bisa dikatakan ini adalah rukun salat yang paling penting. Sebab subhanallah di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung berbagai macam perkara yang berhubungan dengan keimanan. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Banyak sekali faedah di dalam surat Al-Fatihah. Demikian pula menjelaskan tentang jalan-jalan anak Adam, ada yang mengikuti Yahudi, ada yang mengikuti Nasrani, dan ada yang mengikuti jalan yang hak, siratal mustaqim. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan kalau tidak bisa khusyuk, minimal khusyuk di dalam surat Al-Fatihah. Penting sekali. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling afdal adalah apa? Ayat Kursi. Tapi surat secara keseluruhan yang paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Baik. Dalil-dalil yang ada menunjukkan surat Al-Fatihah termasuk rukun salat. Termasuk rukun salat. Hadis yang paling tegas adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata, tidak ada salat. Sebagai faedah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam Asy-Syarhul Muntiq, la di sini adalah la nafiyah. Dan nafiyun, penafikan itu ada tiga bentuk. Yang pertama, nafiyun lil wujud. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini bukan makna la ilaha illallah, ini makna rububiyah. Ini nafiyun lil wujud, menafikan adanya pencipta, adanya wujud lain sebagai pencipta selain Allah. Yang kedua, nafiyun lis sihah, menafikan sahnya sesuatu. Contohnya, ucapan la salata bi ghairi tahurin atau bi ghairi tuhurin. La salata bi ghairi tuhurin. Apa bedanya tuhur dengan tahur? Hah? Tahur dengan tuhur. Tahur dan tuhur. Bedanya apa? Yang tahu, Wahid? Apa? Tahur. Kalau tuhur, apa? Tuhur tempatnya. Tuhur perbuatannya. Tuhur perbuatan, tahur alatnya. Baik. La salata bi ghairi tuhurin. Tidak ada sholat tanpa bersuci. Ini nafiyun lissiha. Nafiyun lissiha. Tidak sah sholatnya. Dan nafiyun lissiha sama dengan nafiyun lil wujud asyari. Menafikan adanya wujudnya secara syari. Walaupun wujudnya ada, tetapi secara syari dianggap tidak ada. Dan yang ketiga, nafiyun lil kamal. Menafikan kesempurnaan. Contohnya apa? La salata bihadrati ta'am. Sabda Nabi SAW, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Apa ketika seorang salat tidak sah? Salatnya sah, cuma tidak sempurna. Maka maknanya adalah nafiyun lil kamal. Adapun di sini, bisa dikatakan nafiyun lil wujud, dan bisa pula dikatakan nafiyun lil sihah. Atau yang lebih tepat, nafiyun lil sihah, yang maknanya nafiyun lil wujud syar'i. Tidak sah. Kalau seorang sholat, sholatnya ada, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, walaupun dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Iya. Dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj, fahiya khidaj, hiya khidaj ghairu tamam." Barang siapa yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya kurang, sholatnya kurang, sholatnya kurang. Tiga kali. Ghairu tamam, tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Dan dalam hadis ini ada lanjutan. Berkata Abu Sa'id. Abu Sa'id adalah seorang tabi'in. Qultu li Abi Hurairah. Aku berkata kepada Abu Hurairah. Inni akunu ahyanan wara'al imam. Saya kadang-kadang menjadi makmum tidak membaca Al-Fatihah. Qala, kata Abu Sa'id, faghamaza Abu Hurairah zira'i wa qala. Abu Hurairah menarik tanganku dan dia berkata, iqra biha fi nafsika. Bacalah surat Al-Fatihah itu di dalam dirimu. Yakni tidak dikeraskan. Ini dalil Al-Fatihah termasuk rukun dan sekaligus dalil makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang benar, pendapat yang kuat sekali. Makmum maupun imam wajib membaca surat Al-Fatihah. Demikian pula orang yang sholat seorang diri. Dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Makmum dan imam wajib membaca surat Al-Fatihah. Termasuk rukun dalam sholat tidak sah kalau tidak dibaca. Demikian pula yang sholat seorang diri. Jelas dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tidak mungkin dia ucapkan kecuali dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara ibadah. Kata beliau, iqra biha fi nafsika. Walaupun tidak ada ucapan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah dapat dipahami dari dalil yang umum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini umum. Dalil ini umum sehingga mencakup makmum juga. Iya. Sebab hadis tidak memperkecualikan. Hadis ini tidak memperkecualikan. Dan di sini ada kaidah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Muntiq. Wal aslu fi nususil 'ammah an tabqa 'ala 'umumiha. Wal aslu fi nususil 'ammah an tabqa 'ala 'umumiha. Fala tukhassasu illa bidalilil syar'iyyin. Kata Syekh rahimahullah, wal aslu fi nususil 'ammah, hukum asal dari atau hukum asal pada nas-nas yang umum, dalil-dalil yang umum. antabqa ala umumiha, dia tetap di atas keumumannya, jangan dikhususkan. Fala tukhassasu illa bidalilin syar'iyyin, maka tidak boleh dikhususkan kecuali adanya dalil syar'i yang mengkhususkannya. Iya. Kemudian kita sebutkan faedah-faedah penting dari Asy-Syarhul Muntiq. Apabila seorang mengatakan, kata Syekh, ada dalil pengkhususannya, dalil pengkhususan bahwasannya makmum itu tidak membaca. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Ini juga dalil yang digunakan Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitabnya yang bagus sekali, namun meskipun bagus, tetap saja karya manusia mengandung kekurangan. Ini termasuk apa? Pendapat Syekh Al-Albani, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah pada surat Al-Jahri, pada surat Jahriyah. Dengan dalil apa? Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat ke-204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dan telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, ajma'u ala anna hadza fi shalah. Ulama sepakat yang dimaksud di dalam apa? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah dalam salat. Baik, ulama sepakat yang dimaksud dalam ayat ini di dalam salat. Sehingga kalau kita mendengarkan orang membaca Al-Qur'an, maka tidak termasuk perintah untuk diam dalam ayat ini, tetapi di dalam salat. Di dalam salat. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini umum. Ayat ini masih umum. Iya. Ayat ini umum mencakup seluruh insaf. Setiap kali kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an apa saja. Wa tukhassas bil Fatihah. Lalu dikhususkan dengan surat Al-Fatihah. Dia bisa dijadikan dalil karena ayatnya masih umum. Perlu adanya takhsis, sebab kenyataannya ada dalil. Ada dalil yang mengkhususkan hal itu. Demikian pula dalil yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Muslim, berucapan Abu Hurairah, "Iqra' biha fi nafsika." Dan juga dalil sebelumnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Dan juga ada dalil yang lain diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, juga dari hadis Ubadah bin Samit. Dari hadis Ubadah bin Samit. Dan ini adalah kelengkapan riwayat hadis Bukhari, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Cuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak disebutkan kelengkapannya ini. Dan hadisnya sahih insyaallah taala, walaupun Syekh Al-Albani mendhaifkannya, yang benar hadisnya sahih. Berkata Ubadah bin Samit, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalawat allati yujhar fiha bil qira'ah." Jadi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada sebagian salat yang dikeraskan bacaannya. "Faltabasat alaihi al qira'ah." Maka bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terganggu. Terganggu kenapa? Karena ada yang membaca juga di belakangnya, sehingga mengganggu. Ini juga dalil, jangan ribut-ribut ketika seorang sedang sholat. Jangan baca Al-Quran di sampingnya, nanti dia terganggu. "Falam man sarafa," maka ketika Nabi SAW selesai sholat, "aqbala alayna biwajihihi wa qala." Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, dan beliau berkata, "Hal takra'una idha jahartu bil qira'ah?" Apakah kalian ikut membaca ketika saya membaca keras? "Faqala ba'duna," maka sebagian kami mengatakan, "inna nasna'u dhalik," sesungguhnya kami melakukannya. "Qala," lalu kata Nabi SAW, "fala," maka jangan kalian melakukan demikian. "Wa ana aku," dan saya mengatakan, "ma li yunazi'uni al-Quran," siapa yang mengganggu Al-Quranku, siapa yang menggangguku ketika membaca Al-Quran. "Wala taqra'u bi syai'in min al-Quran idza jahartu," maka janganlah kalian membaca sedikit pun dari Al-Quran apabila aku membacanya dengan keras. "Illa bi ummil Quran," kecuali dengan ummul Quran. Iya. Kecuali dengan apa? Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan juga Imam Ahmad. Dan berkata Al-Baihaqi, "Isnaduhu sahih wa ruwatuhu thiqat." Sanadnya sahih dan rawi-rawinya thiqat. Demikian pula dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, fa innaha la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian lakukan itu. Yani jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholatnya seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Baik, begitu jelas. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, diperkecualikan darinya surat Al-Fatihah. Diperkecualikan darinya surat Al-Fatihah. Iya. Kemudian, tadi kita katakan, bagi makmum dan imam wajib membaca surat Al-Fatihah. Namun diperkecualikan dari itu satu keadaan, yaitu keadaan ketika seseorang tidak mampu lagi membaca surat Al-Fatihah karena imam sudah rukuk. Yakni dia orang yang masbuk. Dia masbuk, baik dia dapati imam sudah rukuk ataupun dia dapati imam masih berdiri, namun sudah tidak memungkinkan baginya membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Maka ini diperkecualikan, jatuh rukun ini darinya, jatuh kewajiban ini darinya. Berdasarkan sebuah riwayat yang sahih tentang kisah Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari, ketika beliau datang ke masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk, lalu beliau bersegera mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rukuk tanpa membaca surat Al-Fatihah. Maka selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang melakukan tadi? Abu Bakrah berkata, saya. Maka beliau bersabda, zadakallahu hirfan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, namun jangan engkau ulangi. Yang telah kita jelaskan, jangan engkau ulangi di sini maksudnya, jangan buru-buru. Ini yang pendapat yang paling kuat. Jangan terburu-buru, masuk di dalam shaf. Jangan tergesa-gesa. Yang menjadi syahid di sini, Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk apa? Mengulang sholatnya. Atau menambah satu rakaat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah padanya. Iya. Maka, ya contoh lain mungkin nanti sholat di belakang imam yang bacaannya cepat, surat Al-Fatihah. Belum mungkin ya. Tapi yang seperti ini maksudnya kalau dia baca cepat, kita juga baca cepat. Jangan biarkan dia tinggalkan kita tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan terjadi, kita enggak bisa mengajar dia, maka dalam keadaan kita sudah betul-betul tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, berarti hal itu diperkecualikan, rakaatnya tetap dianggap sah insyaallah berdasarkan dalil ini. Dan dalil ini diperkuat riwayat-riwayat yang lain seperti pernah kita sebutkan dari apa ketika dia melihat Ibnu Zubair dalam khutbahnya mengatakan itu bagian dari sunnah, mendapati imam ruku setelah dan masuk dalam ruku, itu bagian dari sunnah. Dan beliau praktekkan, beliau juga mempraktekkan, bahkan beliau berjalan dalam keadaan ruku. Iya. Walaupun mungkin orang mengatakan ini bukan dalil yang tegas. Kenapa? Karena mungkin saja dia tidak anggap itu sebagai bagian dari rakaat. Tapi ada riwayat yang lebih tegas disebutkan Al-Hafiz Ibn Rajab dalam Fathul Bari-nya, Syarah Bukhari-nya, riwayat-riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama murid-muridnya ketika mereka mendapati imam sudah rukuk dan mereka langsung rukuk. Lalu ada salah seorang muridnya mau menambah satu rakaat lagi dan ditahan oleh Ibnu Mas'ud. Ditahan oleh Ibnu Mas'ud dan beliau mengatakan itu sudah mencukupi. Jadi sudah dianggap sebagai satu rakaat, tidak perlu dia tambah lagi. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya itu merupakan pengecualian. Baik. Jadi termasuk khilaf yang banyak di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Termasuk khilaf yang diperbolehkan berdasarkan khilaf para ulama yang tidak boleh membangun permusuhan karena khilaf seperti ini. Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu dalil yang pertama yang dijadikan dalil bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum tidak sah. Masih ada dalil yang lain karena banyak khilaf di sini, kita bahas semuanya. Dalil-dalil yang digunakan orang yang berpendapat makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, atau bahkan sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah tidak termasuk rukun. Berdasarkan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Demikian pula dalam kisah Al-Musi' salatahu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan di dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berkata kepadanya, ثُمَّ قْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kemudian, bacalah yang kamu mampu, yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sisi pendalilannya bagaimana? Bahwasannya, hadis ini, fi bayanil wajib, dalam menjelaskan kewajiban. wal hajah da'iyatun ila bayani surah al-mu'ayyanah. Dan di sini ada kebutuhan yang mengharuskan untuk dijelaskan surat yang khusus, yang ditentukan. Walau kanatil fatihah wajibatun la'ayyanaha. Sebagian ulama ini berpendapat, andaikan fatihah itu wajib, maka Nabi SAW pasti menentukan. Sebab orang ini tidak mengerti. Maka jawabannya apa? Bi anna hadza mujmal. Ini ucapan ma tayassara, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, ini masih ucapan yang mujmal. Yang mujmal, yang global. Sedangkan dalil-dalil yang ada menunjukkan ada apa? Mujmal ini harus dibawa kepada mubayyan. Yang global ini yang harus dibawa kepada al-mubayyan, yang dijelaskan. Atau yang mutlak ini harus dibawa kepada muqayyad. Harus dibawa kepada muqayyad. Yang ditentukan. Yaitu apa? Qiraatul Fatihah. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasannya ini masih ucapan yang umum. Harus dibawa kepada pengkhususan. Jadi tidak bisa dipertentangkan antara dalil-dalil ini. Tetapi ini umum dan dibawa kepada muqayyad. Demikian pula dapat dipahami. Ucapan ma tayassara min al-Qur'an, apa yang mudah darimu dari al-Qur'an, telah dimaklumi bahwasannya surat Al-Fatihah adalah sesuatu yang paling mudah. Karena diulang-ulang oleh imam, sering didengarkan, sampai anak-anak pun, biasanya yang pertama mereka hafal apa? Surat Al-Fatihah. Iya. Jadi, apa? Ini tidak bisa dijadikan dalil. Bersamaan dengan itu, masih dalam kisah yang sama, yaitu kisah Al-Musi' Salatahu, tetapi dari riwayat Rifa'ah bin Rafi', bukan dari Abu Hurairah. Riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an, tsumma qra' bi ma syi'ta, tsumma fna' dzalika fi kulli raq'atin." Kata Nabi SAW, "Kemudian bacalah ummul Qur'an, surat Al-Fatihah, lalu bacalah sesuai apa yang kamu kehendaki." Baik, jadi dalil ini tidak terbantah. Masih ada dalil yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifatul salah, yaitu sabda Nabi SAW, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'atun." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia juga. Adaikan hadis ini sahih, mungkin bisa dijadikan dalil bahwasannya makmum sudah tidak wajib membaca. Akan tetapi hadisnya dhaif karena hadisnya mursal. Hadisnya mursal tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Hadza khabar lam yathbut inda ahli al-ilmi li irsalihi wa inqita'ihi." Hadis ini menurut ahli al-ilmi tidak sabit karena irsalnya dan karena inqita'nya, terputus sanadnya. Jadi hadisnya tidak sahih, tidak dapat dijadikan hujjah. Maka makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Iya. Demikian pula dalil yang lain. Mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW lamma nahahum 'anil qira'ah ma'al imam, ketika melarang mereka para sahabat untuk membaca bersama imam, qala fantahan nasu 'anil qira'ah fima yajharu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ para sahabat tidak lagi membaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya secara jahar. Maka ini juga dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sifatul Shalah, dan beliau sahihkan hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga dengan dalil ini mereka mengatakan membaca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh apabila imam membaca surat Al-Fatihah. Afwan, apabila imam membaca secara jahar. Secara keras. Iya. Ini dalil yang lain. Jadi saya akan menyebutkan dalil-dalil, kemudian dibantah sekaligus. Alasan yang lain, bahwasannya kata Syekh, "Anna al-qira'ah idza kana al-insan yastami'u laha qira'ah lahu hukman." Apabila seorang mendengarkan sebuah bacaan, dia memiliki hukum tersendiri. Bidalil, dengan dalil, "Annahu yusannu lil mustami' al-munsib idza sajada al-qari ay yasjuda ma'ahu." Bahwasanya disunnahkan bagi orang yang mendengarkan dan diam. Apabila yang membaca itu sujud, maka dia harus sujud bersamanya. Wa hadza dalilun ala annahu kattali hukman. Maka ini dalil bahwasanya dia memiliki hukum orang yang mendengarkan itu makmum, memiliki hukum orang yang membaca, yakni imamnya. Demikian pula alasan mereka, kata Syekh, annahu la faidah min jahril imam bil qira'ah idza lam tasqut anil makmum. Bahwasanya tidak ada faidah kalau imam menjaharkan bacaannya sementara kewajiban tersebut belum jatuh dari makmum. Maka tidak ada faedah, kata mereka. Baik. Kata Syekh, "Wa hadhihi adillah la syakka annaha qawiyyah." Dalil-dalil yang disebutkan tadi, tiga dalil. Satu dari hadis, dua dari istidlal. Tidak diragukan lagi, kata Syekh, semua dalil-dalil tersebut kuat. Tetapi kata Syekh, "Laulan nassul ladzi asyarna ilaihi awwalan." Tetapi dia dianggap kuat kalau tidak ada nas yang telah kita isyaratkan terlebih dahulu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Semua dalil-dalil terbantah dengan satu hadis itu saja. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalil yang lain yang tadi sudah kita sebutkan. Ketika sholat fajar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat fajar, beliau mengatakan, la taqra'u khalfa imamikum illa bi ummil Qur'an. Janganlah kalian membaca di belakang imam kalian kecuali dengan surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi yang tidak membacanya. Maka mujib anha, kita jawab, kata Syekh, bi annaha ammah, bahwa dalil yang digunakan untuk berpendapat bahwasannya makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah itu masih umum. Jadi dalil yang tadi kita sebutkan, apa, hadis Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka membaca surat Al-Fatihah, fantahan nasu anil qira'ah fima yajharu fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tidak lagi membaca apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jahar. Ini kata Syekh, yang lebih tepat ini bukan menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu mansukh, tapi ini dalil yang umum. Kan tidak dikatakan di situ para sahabat tidak lagi membaca surat Al-Fatihah. Cuma dikatakan para sahabat tidak membaca. Apa yang tidak mereka baca? Yang tidak mereka baca di situ masih umum. Bisa bermakna yang tidak mereka baca surat Al-Fatihah atau surat setelah Al-Fatihah. Maka dikhususkan dengan dalil yang khusus, yaitu perintah membaca surat Al-Fatihah, menunjukkan surat Al-Fatihah tetap dibaca. Sehingga kata Syekh, wal amru bi qira'atil Fatihah akhassu minha. Perintah untuk membaca surat Al-Fatihah lebih khusus darinya. Wa idza kana akhassa wajaba taqdimul akhass. Maka ketika dia lebih khusus, wajib mengedepankan yang khusus. Ini kaidah usul. Apabila ada dalil yang khusus, wajaba taqdimul akhass. Wajib untuk mengedepankan dia. Iya. Demikian pula kata Syekh, alasan yang berikutnya yang mereka gunakan, bahwasannya bacaan makmum apabila imam mengeraskan bacaannya sama dengan bacaan imam, afwan, sama dengan bacaan makmum, jadi sudah terhitung bacaan makmum. Dengan dalil apa? Kalau makmum rukuk, mereka rukuk. Makmum sujud, apa, imam rukuk, mereka rukuk. Imam sujud, mereka sujud. Maka kata Syekh, itu benar, lakin fi ma'ada Al-Fatihah. Pada selain Al-Fatihah. Benar. Kalau imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Menunjukkan apa? Bacaan makmum juga bacaan imam. Tetapi itu pada selain Al-Fatihah. Iya. Adapun ucapan mereka, tidak ada faedahnya kalau imam sudah mengeraskan bacaan, lalu makmum juga masih dituntut untuk mengeraskan bacaan. Maka ini kata Syekh, qiyas fi muqabalatin nas. Ini akal-akalan. Ini hanya akal-akalan. Ini qiyas yang menyelesihi nas, yang berhadapan dengan nas. Maka ini qiyas yang apa? Fasid. Baik, jadi paham ini semua? Semua bantahan-bantahannya. Jadi semuanya kembali pada suatu hukum bahwasannya surat Al-Fatihah wajib dibaca bagi imam dan makmum. Surat Al-Fatihah wajib dibaca bagi imam dan makmum. Kecuali dalam satu keadaan, ketika apa tadi? Masbuk. Baik, itu penjelasan secara detail dari Syarhul Mumti. Kemudian tentang ucapan basmalah, ini sekedar kita sebutkan saja, tidak kita detailkan, sebab sudah kita bahas. Apakah dia termasuk ucapan Al-Fatihah? Pendapat yang benar, dia tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ini juga ada pembahasan Syekh Ibnu Taimiyah dalam tafsir beliau. Dalil-dalil yang menguatkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah. Di antaranya dalam hadis, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jelas dimulai dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian permasalahan bagi yang tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah, apa yang dia baca? Misalkan orang baru masuk Islam, ya alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Apa yang dia baca ketika dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah? Telah dijelaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Abi Aufa dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Anna rajulan qala, bahwa ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an." Saya tidak mampu untuk menghafal sedikit pun dari Al-Qur'an. "Fa'allimni ma yujzini fi salati." Maka ajarkanlah kepadaku apa yang bisa aku baca dalam salatku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Ini ucapan pengganti surat Al-Fatihah. Katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berapa semua? 5. 5 zikir. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar, kelima la hawla wa la quwwata illa billah. Dan setiap pemisahnya adalah huruf waw. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Kalau tidak mampu lagi menghafal 5 kata ini, maka juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud masih tentang hadis musyi salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in kana ma'aka Qur'anun wa illa fahmalillah." Bacalah Al-Qur'an kalau kamu menghafal Al-Qur'an. Kalau tidak, fahmalillah, maka pujilah Allah. Berarti ucapan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini bagi yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Dan sebagai faedah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya Al-Fatihah itu tidak wajib. Buktinya apa? Bisa diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi ini pendalilan yang lemah, sebab orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan saya tidak mampu menghafal Al-Fatihah, menghafal Al-Qur'an. Jadi tetap dia termasuk rukun, termasuk kewajiban, kecuali bagi yang tidak mampu. Mungkin baru masuk Islam, belum hafal, maka diajarkan yang singkat. Diajarkan yang singkat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Permasalahan yang terakhir disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti. Apakah membaca surat Al-Fatihah ini diwajibkan pada seluruh rakaat atau cukup sekali saja untuk satu salat? Cukup dalam satu rakaat saja. Maka di sini ulama khilaf. Di sini ulama khilaf. Sebagian berpendapat cukup sekali saja dalam satu rakaat, rakaat yang pertama misalkan, maka itu cukup. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Maka kalau begitu cukup satu. Tetapi yang sahih annaha fi kulli raka'atin. Yang benar kata Syekh rahimahullah, wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini yang benar. Dalilnya apa? Beliau sebutkan dua dalil. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil musii' fi salatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada al-musii' salatahu, orang yang salah dalam salatnya, "Tsumma al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukan hal itu pada seluruh salatmu. Ini mencakup seluruh rakaat. Mencakup seluruh rakaat. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap rakaatnya juga membaca surat Al-Fatihah.